إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Ainain bitawdihi ma'ani aqidatir raziyain. Qurratul Ainain, cahaya atau ketentraman hati dalam masalah penjelasan makna-makna dari aqidah dua imam Razi. Aqidah Ar-Raziyain, yani aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dijelaskan secara ringkas oleh dua imam dan dua-duanya dari negeri Rai, sehingga nisbahnya adalah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi yang meninggal tahun 277 dan Abu Zur'ah Ar-Razi yang meninggal tahun 264, artinya beliau-beliau sezaman. Menyebutkan tentang aqidah Ahlussunnah wal Jamaah secara ringkas, prinsip-prinsip yang harus diyakini. Dan kita sudah sampai pada perkara iman kepada malaikat-malaikat. Dan juga sudah dibahas bahwa malaikat adalah benar-benar makhluk yang Allah ciptakan, yang memiliki tugas-tugas yang Allah tentukan, yang jumlahnya sangat banyak. Dan mereka memiliki sifat-sifat, di antaranya yang sudah kita baca sifat-sifat mereka, bahwa mereka la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu la yasjudun. Mereka tidak sombong untuk terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan bahwa mereka yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut pada Rabb mereka dan mereka selalu taat terhadap apa yang diperintahkan pada mereka, sehingga enggak ada ceritanya malaikat membangkang. Tidak ada kisahnya, enggak ada sejarahnya malaikat durhaka pada Allah Ta'ala. Kisah-kisah dari Bani Israel kisah-kisah Yahudi, kisah-kisah itu adalah kisah-kisah dusta. Yang menyatakan bahwa Jibril berkhianat, yang menyatakan kata Yahudi bahwa kami musuh Jibril karena Jibril begini dan begitu, itu semua kedustaan. Allah katakan mereka yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa yang diperintahkan. La yastahsirun, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, tidak pernah berhenti. La yafturun, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan tugas-tugasnya, selebihnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dengan kalimat la yafturun, tidak pernah berhenti. Disebutkan la yastakbirun, enggak pernah sombong, enggak pernah enggan untuk beribadah. La yastahsirun, enggak pernah mereka merasa lelah atau merasa bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zurrah Ar-Razi rahimahumullah menyatakan bahwa mereka para malaikat-malaikat ini barakallahu fikum memiliki tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekh Rabi rinciannya yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat. Yang pertama, lahum a'malun wakkalahumullahu biha minha. Bahwa mereka memiliki amalan-amalan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha, diantaranya kitabatu a'mali bani Adam min hasanatin wa sayyi'at. Di antaranya adalah tugas mereka para malaikat ini, ada yang ditugaskan mencatat amalan-amalan para hamba, yang baiknya dan yang buruknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Infitar ayat 10 dan ayat 11. Qala ta'ala wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya atas kalian ada pencatat-pencatat, ada hafidhin, penjaga-penjaga, kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat seluruh amalan-amalan kita, amalan-amalan kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat ke-16 sampai ke-18. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma waswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Kata Allah, sungguh kami telah ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan di hati-hati mereka. Apalagi yang diucapkan. Yang dibisikkan dalam hati, tuwaswisu bihi nafsuh, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Qala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan kami lebih dekat dari urat lehernya. Ikhwan ibn na'azakumullah, dijelaskan oleh Allah apa maknanya lebih dekat dari urat lehernya. Yaitu idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika keduanya mendampingi setiap manusia dari kanannya dan dari kirinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terucap dari mulutnya satu lafaz, satu ucapan, kecuali ada yang mencatatnya, ada yang mengawasinya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya pada setiap manusia untuk mencatat setiap kalimat. Demi Allah, kita sendiri enggak hafal kalimat-kalimat kita yang kita ucapkan dalam waktu sehari. Adakah yang hafal berapa kalimat kita ucapkan hari ini? Kalau hafal, masya Allah, hitung berapa yang baiknya, berapa yang jeleknya, berapa yang manfaat, berapa yang sia-sia, berapa kalimat yang ada hitungannya di timbangan amalan kebaikan, dan berapa kalimat yang la syai, yang enggak ada nilainya, bahkan dosa. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Hampir tidak ada yang hafal kalimat yang terucap dari mulutnya. Tetapi jangan dikira akan begitu saja sia-sia tanpa hitungan. Tidak, demi Allah, ada catatannya, ada hitungannya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, innal abda la yatakallam bikalimah la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat. La yara laha balan. Tidak melihat kalimat ini ada apa-apanya. Yang dianggap tidak penting. Dianggap remeh. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam 70 musim. 70 tahun. Tersungkur ke dalam neraka jahannam sejarak sejauh 70 tahun perjalanan. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu satu kalimat. Yang hamba tadi la yara laha balan, yang menganggap enggak ada apa-apanya. Maka tentunya kita harus berhati-hati setiap mengeluarkan satu kalimat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seorang melafadzkan satu lafaz kecuali ada malaikat yang muwakkalun. Ada raqib dan atid yang mencatat ucapannya, yang mencatat apa yang diucapkannya. فَلْيَتَّقِلَّهَ الْعَبْدُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ وَحَتَّى فِي خَطَرَاتِ قَلْبِهِ. Maka hendaklah bertakwa seorang hamba. Hendaklah dia berhati-hati dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam sikap-sikapnya, dalam tingkah lakunya, bahkan sampai pada khatarati nafsih, pada bisikan-bisikan hatinya. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ وَجَهْرَهُ. Dan hendaklah seorang hamba tahu bahwa Allah mengawasinya, dan Allah maha tahu kesendirian dia, yang rahasia maupun yang terang-terangan. وَيَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى. Tahu yang tersembunyi, tahu yang dibisikkan di hati. وَأَنَّ أَعْمَالَهُ الصَّالِحَةُ kabirah wa saghirah musajjalah lahu. Dan bahwasanya amalan setiap hamba kecil ataupun besar semuanya tercatat. Wa anna a'malahu wa aqwalahu sayyi'ah musajjalah alaih. Demikian pula amalan-amalan jeleknya yang besar maupun yang kecil tercatat di catatan-catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Dan diletakkan kitab, catatan nanti yaumul qiyamah. Fara'al mujrimun, maka orang-orang mujrim, para pendosa, melihat catatan itu terkejut. Tidak tersisa, tidak terlewat, semua catatan yang besar maupun yang kecil terhitung di dalam catatan itu. Tidak meninggalkan saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira, dan dia dapati semua yang dia kerjakan hadir, terlihat, tercatat dalam catatan itu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini akan terjadi yaumul qiyamah. Setiap hamba akan mendapatkan catatannya masing-masing. La yatruk min hasyai, enggak akan tertinggal sesatu pun. Wal yastahil 'abd, hendaklah seseorang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga malu kepada malaikat yang ada di sampingnya, yang ada di sebelahnya. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini adanya makhluk yang bernama malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita, mesti akidah tersebut akan membawa seseorang malu. Apakah tidak malu? Dia berbuat dosa dalam keadaan malaikat sedang mengawasinya dan mencatatnya. Dan lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi. Maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Ikhwan ibnina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Qiyamah, Allah sebutkan bahwa mereka-mereka yang berbuat dosa ini sesungguhnya berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yafjura amamahu, kata Allah. Dia berbuat fujur di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastahi, hendaklah malu, kata para ulama. Walaupun mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi aku malu kepada Allah ketika Allah katakan, ini dosamu waktu itu di kamarmu. Ini dosamu waktu itu ketika kamu di sini, ketika kamu di situ. Dulu di dunia aku tutupi dan sekarang aku maafkan, kata Allah. Walaupun ujung-ujungnya dimaafkan, wallahi aku malu, kata beliau. Kata para ulama, malu kalau Allah SWT menyebutkan ini dosamu, ini dosamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Kalau ternyata kita lupa untuk meminta ampun kepadanya, mengabaikannya seakan-akan itu bukan dosa, maka dia terkejut melihat catatannya dan kemudian tidak ada lagi kesempatan untuk taubat. Pintu taubat telah ditutup ketika wafat dan ketika matahari terbit dari barat. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal yastahil 'abdu min rabbihir raqib 'alayh. Hendaklah seorang hamba malu kepada Rabb-nya yang selalu mengawasinya. Walladhi yara wa yasma' aqwalahu wa a'malahu, yang selalu melihat dan mendengar ucapannya dan perbuatannya. Walau kanat fis sakhratu samma, walaupun dia berbuatnya itu di dalam batu. Fil lailati dhalma, di malam yang kelam. Wal yastahi minal malaika, hendaklah malu kepada malaikat pula. Al hafizin al kiram al katibin, yaitu malaikat-malaikat yang selalu menjaga, yang selalu mencatat, yang selalu dalam keadaan melaksanakan tugas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar, bergantian malaikat malam dengan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri, dan mereka bertemu dua golongan malaikat ini pada waktu asar dan pada waktu fajar. Ketika waktu asar, malaikat malam datang dan malaikat siang baru akan kembali. Nanti ketika fajar, malaikat siang datang dan malaikat malam baru akan kembali. Sehingga Quran al-fajri kana masyhuda. Ini tafsir bahwa Quran al-fajr kana masyhuda. Quran al-fajr, yani salat fajar, disaksikan. Mungkin orang-orang akan berkata, atau kita akan berkata, bukankah salat lain juga disaksikan? Naam, semua disaksikan. Tetapi pada fajar dan asr ada keistimewaan. Dihadiri oleh dua golongan malaikat, malaikatun nahar wa malaikatu al-lail. Malaikat siang dan malaikat malam, berarti disaksikan oleh dua golongan malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Tsumma ya'ruju alladziina baatu fiikum." Kemudian kembalilah malaikat-malaikat yang bermalam bersama kalian, malaikat malam. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya setelah salat fajar. Fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah tanya kepada malaikat-malaikat tadi dalam keadaan Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Bagaimana kau tinggalkan si fulan? Bagaimana kalian tinggalkan si Allan? Bagaimana kau tinggalkan fulan ibni fulan ibni fulan? Maka malaikat tadi akan menjawab kepada Rabbnya, wa huwa a'lamu. Tarakna wahum yusallun. Wa atainahum wahum yusallun. Malaikat tadi akan menjawab, kami datangin mereka dalam keadaan mereka salat. Dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Masya Allah. Malaikat malam misalnya, dia akan berkata bahwa kami datang di waktu asr, mereka sedang salat. Dan kami kembali di waktu fajar, dalam keadaan mereka sedang salat. Malaikat siang juga akan berkata, kami datang di waktu fajar, mereka sedang salat. Dan kami kembali di waktu asr, mereka sedang salat. Ini mereka yang salat. Bagaimana kalau mereka yang tidak salat? Bagaimana kalau mereka itu tidak dalam keadaan berjamaah di masjid bersama malaikat-malaikat yang mulia tadi? Tidak bersama-sama dengan kiraman katibin. Tidak bersama-sama dengan malaikatun nahar wa malaikatun lail. Ya Rab, si fulan tidak hadir di masjid. Ya Rab, aku tinggalkan dia dalam keadaan dia tidur. Bukankah mengharuskan kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa minal malaikati man huwa muwakkal biqabdil arwah. Di antara malaikat-malaikat juga ada malaikat yang diperintahkan untuk mencabut nyawa, mematikan, mewafatkan orang-orang yang memang sudah waktunya diwafatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat khusus dalam masalah itu, yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malakul maut. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakan pada mereka bahwa kalian akan diwafatkan oleh malakul maut. Alladhi wukkila bikum, yang memang ditugaskan untuk mewafatkan kalian. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa, kita tidak tahu sebagaimana bentuknya. Kita tidak tahu bagaimana bentuk aslinya. Kita tidak tahu bagaimana cara mewafatkannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tetapi berita yang sampai kepada kita dari Allah, ada malakul maut. Di samping malaikat kiraman katibin, para pencatat, ada malakul maut. Beberapa manusia mempertanyakan, bagaimana mungkin mencabut nyawa jutaan manusia dalam waktu yang sama? Bagaimana? Kamu jangan bodoh. Jangan bertanya dengan pertanyaan picik. Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha bisa. Dan Allah menciptakan malaikat-malaikatnya tentunya sesuai dengan tugas-tugasnya. Yang mampu, yang bisa melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat lain, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kata Allah, kalau engkau lihat bagaimana orang-orang zalim ketika mereka diwafatkan, ketika mereka sakaratul maut, malaikat-malaikat tadi menjulurkan tangan-tangan mereka sambil memerintahkan akhriju anfusakum, keluarkan diri-diri kalian, keluarkan roh-roh kalian. Al-yawma tujzawna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Malaikat-malaikat tadi datang dengan bengis, memerintahkan dengan kasar, dan kemudian mengatakan kepadanya, akhriju, keluarkanlah roh-roh kalian. Ikhwan bin na'azakumullah, kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim. Kata Allah kepada nabinya, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, kalau saja engkau bisa melihat bagaimana orang-orang zalim ketika diwafatkan oleh malakul maut, malakul maut akan berkata kepadanya, akhriju anfusakum al-yawm tujzauna adzabul hun, hari ini kalian akan mendapatkan balasan dalam bentuk adzabul hun, azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, karena kalian mengucapkan atas nama Allah tanpa kebenaran, berdusta atas nama Allah, dan kalian menustakan ayat-ayat Allah. Ikhwan bin na'azakumullah, apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup. Selebihnya kita katakan wallahu taala a'lam. Digambarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lainnya, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribu wujuhahum wa adbarahum waduqu adzab alhariq. Dan kalau engkau melihat bagaimana diwafatkannya orang-orang kafir oleh malaikat-malaikat tersebut, almalaikatu yadribuna wujuhahum wa ajbarahum, malaikat-malaikat maut tadi akan memukul wajahnya, akan memukul bokongnya, dipaksa harus keluar. Semua orang kafir, orang zalim, orang musyrik takut mati dan tidak mau mati, dan itu menambah sakitnya kematian. Dia tidak mau keluar. Dipaksa oleh malaikat-malaikat tadi. Dipukul wajahnya. Dipukul punggungnya. Dan diberitakan berita-berita yang mengerikan. Ayat yang tadi memberitakan dengan kalimat, al-yawma tujzawna azabal hun, hari ini kalian akan diazab dengan azabal hun, azab yang menghinakan. Ayat kedua menyatakan dengan kalimat, dhuqu adzabul hariq, rasakan azab yang akan membakar. Sakitnya dua kali lipat. Sakitnya kematian dan juga sakitnya hati karena kekecewaan. Dengan ucapan-ucapan malaikat tadi sakit mereka. Dzuqu adzabul hariq. Al-yawma tujzauna adzabul hun. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana proses kematian seorang kafir dan bagaimana proses kematian seorang mukmin dalam hadis yang panjang. Kita baca. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya ada dua halaman. Anil Barra ibn Azib. Diriwayatkan dari Al-Barra ibn Azib رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada penguburan jenazah. Jenazah rajulin minal ansar, jenazah seseorang dari kalangan ansar. Fantahaina ilal qabri walamma yulhad, maka kami mendatangi kuburan dan belum digali atau belum dibikin lahatnya. Maka mereka duduk-duduk. Dan Nabi SAW tidak pernah membiarkan para sahabat duduk-duduk dalam keadaan kosong kecuali diberi nasihat. Sehingga barakallahu fikum, tidak mengapa untuk mengisi waktu menunggu dengan membicarakan tentang akhirat. Maka SAW mulai berbicara. Fajalas Rasulullah sallam wa jalasna. Rasulullah duduk, bukan dalam keadaan berdiri. Dan para sahabat ikut duduk. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala-kepala kami ada burung yang khawatir kalau kami bergerak akan terbang, menunjukkan betapa khusyuknya mereka. Diam semua. Seakan-akan di kepala kami ada burung yang akan terbang kalau kami bergerak. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi, beliau memegang ranting mencoret-coret di tanah. Farafa'a ra'sahu. Beliau mengangkat kepalanya. Kemudian berkata, Istai'idhu billahi min adabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Dua kali atau tiga kali diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbalin min al-akhirah. Seorang hamba yang mukmin kalau dia akan mengakhiri hidupnya di dunia, yang berarti iqbalul akhirah, akan memasuki negeri akhirat, wan qita'in min ad-dunya, akan terputusnya kehidupan dunia, nazala ilaihil malaikatu bidul wujuh. Kalau ada seorang mukmin akan wafat, datang malaikat-malaikat, bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih bersinar, ka'anna wujuhahum asy-syams, seakan wajah-wajah mereka itu adalah matahari bersinar terang, ma'hum kafanun min kafanil jannah, bersama mereka ada kafan dari kafan-kafan surga, wa hanutun min hanutil jannah, dan kapur barus dari kapur barus surga, fayajlisuna minhu maddal basar, mereka duduk di sekitar orang mukmin tadi sejauh mata memandang. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang saleh, orang mukmin di dunia saja diantarkan oleh sekian banyak kaum muslimin, diantarkan oleh sekian banyak manusia karena kesolehannya, karena keimanannya. Malaikat yang menjemputnya juga sejauh mata memandang. Kemudian malaikat-malaikat tadi duduk di sekitarnya. Tsumma yaji'u malakul maut. Baru kemudian datang malakul maut. Hatta yajlis 'inda ra'si. Hingga malaikat itu duduk di sisi kepalanya. Fayaqulu. Kemudian berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnatut thayyibah. Akhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Kata malaikat-malaikat tadi, wahai jiwa yang tenang tenteram, keluarlah kepada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kepada keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah. Maka mengalir roh tadi seperti mengalirnya air dari mulut ceret, teko, minas saqa fayakhuduha. Maka ketika mengalir keluar ruhnya, langsung diambil oleh malaikat tadi, kemudian diletakkan oleh mereka para malaikat tadi, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain, hampir-hampir tidak dibiarkan di tangan-tangan para malaikat tadi sekejap pun, langsung diberikan kepada yang membawa kafan tadi, langsung diletakkan di kafan yang dari surga. Wa fi dzalikal hanut, di kapur barus dari surga, wa yakhruj minha ka athyabi nafhah, maka dibawalah dengan harum semerbak seperti harumnya misik, wujidat ala wajhil ard, seperti misik yang paling harum di seluruh dunia, fayas'aduna biha, kemudian dibawa ke langit. Wala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Dan tidaklah melewati malaikat-malaikat di langit kecuali malaikat-malaikat tadi bertanya-tanya. Qalu, mereka berkata, ma hadhihi ruhu thayyibah? Ruh siapa ini? Betapa harumnya ruh ini. Fayaqulun, mereka menjawab, fulanun ibni fulan, bi ahsani asma'ihi, dengan nama yang paling bagusnya di dunia, dengan sebutan nama yang paling baiknya di dunia, allati kanu yusammunaha fid dunya hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, sampai ke pintu langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka mereka meminta untuk dibuka pintu langit. Fayuftahu lahu, maka dibukalah pintu langit. fayusayyi'una fayusayyi'uhu man kullu aw min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'. Maka dibukalah pintu langit dan malaikat-malaikat yang ada di langit tersebut ikut mengantarkan jenazah tadi, ikut mengantarkan ruh tadi ke langit berikutnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai berakhir ke langit yang ketujuh. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi 'illiyyin, catatlah, tulislah catatan hamba-hambaku di catatan yang tertinggi, 'illiyyin, wa'iduhu fil ard, dan kembalikanlah dia ke dunia. Catatannya diletakkan di 'illiyyin, kemudian ruhnya dikembalikan ke dunia. Fa inni minhum khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, karena dari tanahlah kami menciptakan mereka, dan ke tanah pula kami akan mengembalikan mereka, dan dari tanah pula kami akan membangkitkan mereka. Qala fayu'adu ruhuhu fi jasadih, maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani, kemudian didatangi dua malaikat. Fayujlisanihi, kemudian didudukkan orang tadi. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat tadi bertanya kepadanya, mahdinuk, apa agamamu? Fayaqulu dini al-islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, dua malaikat tadi bertanya lagi dengan pertanyaan kedua, siapa orang yang diutus di tengah kalian sebagai rasul? Yaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya lagi, ma amaluka, apa amalanmu? Fayaqulu, orang tadi menjawab, qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi, aku beriman dengannya. Wasaddaqtu, dan aku benarkan Al-Quran. Fayunadi munadin minas sama, maka saat itu terdengar panggilan dari langit, an sadaqa abdi wa afrisuhu minal jannah, telah benar hambaku, telah jujur hambaku, maka hamparkanlah dari hamparan-hamparan surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah pintu ke surga. Dihamparkan hamparan dari surga, dipakaikan pakaian dari surga, dan dibuka pintu ke surga. Fayatihi min rawhiha wa tibiha, maka dari pintu tersebut masuk harumnya surga, sejuknya surga, dan nikmatnya rohnya surga. Fayusahu lahu fi qabrihi mudda basar, kemudian dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Wayatihi rajulun hasan, tiba-tiba datang seseorang yang hasan al-wajh, orang yang sangat bagus rupanya. Man ant, siapa engkau? Fawajhuka al-wajhu yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang sangat bagus, yang menunjukkan engkau akan membawa kebaikan untukku. Fayaqulu, orang tadi yang berparas dengan paras yang sangat bagus menjawab, ana amaluka salih, akulah amalanmu yang salih. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, maka hamba tadi mengatakan, wahai Rabbku, aqimis sa'ah, cepat ya Allah, takdirkan hari kiamat. Pengen cepat memasuk surga, ingin segera masuk ke dalam surga. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena ini adalah masih di alam barzakh. Qala aqimis sa'ah, disebutkan dengan tiga kali, aqimis sa'ah. Hatta arji ila ahli wa mali, hingga aku kembali bertemu dengan keluargaku. Qala wa innal abdal kafir, adapun hamba yang kafir sebaliknya. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bi'idznillahi ta'ala, bitawfiqihi wa qadarih.